Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'a hudah sallama tasliman katsira amma ba'd. Babu i'rabil af'al. Kita masuk kepada bab yang baru. Telah selesai dari kita pembahasan tentang bab al-mahfud il-idhafah ataupun secara umum bab tentang al-mahfudat minal asma. Sekarang kita masuk kepada bab i'rabil af'al, bab tentang i'rabnya fi'il-fi'il. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alayh, babu i'rabil af'al, bab i'rabnya af'al. Alif lam di sini yang ada pada al-af'al adalah lil'ahd, lil'ahd zihni, sesuatu, untuk sesuatu yang sudah diketahui di benak kita, yaitu fi'il fi'il apa? Mudari', karena fi'il madhi dan fi'il amr itu mabniyani, keduanya mabni. Taqaddama anna al-fi'la thalathatu anwa'in, telah lewat bahwasanya fi'il itu ada tiga macam. Madin wa amrun wa mudari'un, fi'il madi, fi'il amr dan fi'il mudari'. Wa anna al-madiya wal amru mabniyani, dan bahwasanya fi'il madi dan fi'il amr itu keduanya dimabnikan. Wa anna al-mu'raba min al-af'ali huwa al-mudari'u, dan bahwasanya yang mu'rab dari fi'il fi'il hanyalah fi'il mudari'. Tapi dengan syarat yang sudah kita lewatkan pembahasannya. Idza lam yattasil bi nunil inas, apabila tidak bersambung dengan nun al-inas. Karena fi'il mudhari' kalau sudah bersambung dengan apa? Nunul inas, maka dia mabni. Di atas apa? Sukun. Seperti apa contohnya, masih ingat? Wal walidatu yurdi'na. Mabni di atas sukun. Wala nunu taukid al-mubashirah, tidak pula bersambung dengan fi'il mudhari' nun taukid yang mubasyirah, menempel langsung dengan akhir fi'il mudhari'. Ya. Apa contohnya? Yang mengumpulkan dua nun taukid sekaligus, khafifah dan tsaqilah. Hah? Ya. La yusjannanna wa la yakunan minas shaghirin, itu mengumpulkan dua nun taukid sekaligus. Yang pertama tsaqilah, la yusjananna, yang kedua khafifah, wa la yakunan minas shaghirin. Maka dia mabni fil mudhari' yang bersambung dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah yang mubasyirah. Ya. Tanpa ada penghalang antara nun dengan akhir huruf fi'il mudhari'. Kalau ada penghalang yang menghalangi antara nun, ya, nun taukid khafif atau tsaqilah seperti dhamir, maka dia mu'rab. Wa anna al-fi'la yadkhuluhu min anwa'il i'rab thalathatun, dan bahwasanya fi'il fi'il mudhari' dimasuki min anwa'il i'rab, dari macam-macam i'rab itu tiga saja. Macam i'rab ada berapa, masih ingat? Ada empat. Yang pertama rafa', nasab, jazm, jar. Ya, di sini disebutkan bahwasanya fi'il mudhari' yadkhuluhu min anwa'il i'rab thalathatun, dimasuki dari empat macam i'rab tadi oleh tiga macam saja. Rafa' wa nasab wal jazm. Rafa', nasab dan jazm. Tidak ada di sana apa? Jar. Idza 'ulima dzalik fal i'rabu khasun bil mudhari', jika hal ini diketahui, maka i'rab itu adalah khusus bagi fi'il mudhari', wa huwa marfu'un abada, dan fi'il mudhari' hukumnya marfu' senantiasa, selalu marfu', hatta yadkhulu 'alaihi nasib, sampai dimasuki oleh penasab, amil yang menasabkan. Nasib di situ sifat, amil nasib, amil yang menasabkan. Fa yansibu, sehingga penasab ini merubahnya dari rafa menjadi nasab, fayansibu. Aw jazim fayjizimuh, ataupun sampai dimasuki fil mudhari tadi oleh penjazm sehingga dia pun menjazmkannya setelah sebelumnya marfu. Nahu contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ada dua fi'il yang marfu, na'budu dengan nasta'inu. Ya Rabnya iya, dhamir munfasil fi mahali nasbin maf'ulun muqaddam. Ya, iya, dhamir munfasil, boleh dikatakan mabni ala sukun. Ya, fi mahali nasbin maf'ulun muqaddam. Al-kaf, harful khitab, la mahala lahu minal i'rab. Na'budu fi'lun mudharin marfu li tajarrudihi 'ani nasib wal jazim wa fa'luhu mustatir fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Iyyaka wa iyyaka sama i'rabnya. Wa huwa harfu 'athfin iyyaka i'rabnya, iyyaka nasta'in seperti iyyaka na'budu. Ini sudah lewat ya beberapa pembahasan terkait dengan ini. Wan nawasibu qisman, penasab-penasab itu ada dua macam. Qismun yansibu bi nafsihi wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dah. Penasab-penasab fi'il mudhari ada dua macam. Macam yang pertama yang menasabkan dengan sendirinya. Dan yang kedua, macam yang dia menasabkan dengan bantuan an mudmarah ba'daha. An yang disembunyikan setelahnya. Dan yang dimaksud dengan an di sini adalah an masdariyah. Ya, selain dia nasibah, an ini menasabkan juga masdariyah, melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Dan an itu adalah ummu bab an-nawasib. Ya. Induk babnya penasob itu an. Sehingga dia an ini bisa beramal. Ya. Baik dalam kondisi tampak ataupun disembunyikan. Bisa dia masuk kepada fi'il yang mutasarif secara mutlak. Fi'il yang mutasarif bisa dimasuki oleh an secara mutlak. Dia bisa menasobkannya mu'arabnya lafzan, berarti secara lafaz, ataupun dia juga bisa menasabkan yang mabni tapi mahallan, hanya pada mahal saja. Kalau yang dimasuki adalah fi'il yang mabni ya rabnya mahalli ya rab, ada yang lafzi ya, ada yang apa takdiri, ada yang mahalli. Keluar dari an masdariyah, an yang lain, karena di sana ada beberapa an. Yang sedang kita bahas adalah an masdariyah, an nasibah. Ya, keluar dengan ucapan kita an masdariyah, an yang lain seperti an mukhaffafah minas tsaqilah. Ya, sudah pernah kita lewatkan. Kalau an mukhaffafah minas tsaqilah tidak menasabkan fi'il mudhari. Beda amalannya. Ya, seperti anna yang musaqqalah, anna yang ditasydid. Alima an sayakunu. Ya. Alla yarji'u ilaihim. Ini an-an yang ada dalam contoh ini seperti tadi. Alima an sayakunu. Alla yarji'u ilaihim. Qawlan itu an, apa, mukhaffafa min tsaqilah. Isimnya bermirsya'an itu mah. Ya, jumlah yang setelahnya adalah khabarnya. Beda ya. Jadi keluar dengan an-masariyah, an-muhaffafah. Ini juga nanti akan ada bahasanya. Juga an-mufassirah. An-mufassirah adalah an yang bermakna ai. An yang menafsirkan. Yang bermakna apa? Ai. Contohnya, fa'uhayna ilaihi anisna'il fulka. Kami wahyukan kepada Nabi Nuh, anisna'il fulk, yakni isna'il fulk, buatlah perahu. Ya. Apa sih an al-mufassirah? An al-mufassirah adalah an yang didahului oleh jumlah Ya, an yang didahului oleh jumlah, yang pada jumlah itu ada maknanya qaul, makna ucapan. Tapi tidak ada huruf-huruf qaulnya, enggak ada. Hanya di dalamnya ada makna qaul. Seperti fa'uhayna ilahi anisna'il fulka, maka kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Wahyu kan ada makna qaul, isi ucapan wahyu itu kan. Tapi tidak ada lafaz qaulnya, enggak ada. Tapi makna qaul itu ucapan ada pada iha, wahyu. Datang setelah ini an, maka dia dikatakan sebagai an tafsiriyah. Jadi an mufa'an tafsiriyah ataupun an al-mufassirah adalah an yang didahului oleh jumlah, yang pada jumlah tersebut ada makna al-qaul, bukan huruf-hurufnya, maknanya. Seperti au al-wahyu, itu kan ada makna qaul, tapi tidak ada huruf qaulnya, qaf, alif dan lamnya enggak ada. Ini juga banyak contoh-contohnya. Kemudian kalau ada an didahului oleh jumlah ataupun an didahului oleh sesuatu yang mengandungi makna qaul. Kalau ada an yang didahului oleh sesuatu yang mengandung ini makna qaul tapi bukan jumlah bentuknya, maka annya dibawa kepada maknaan mukhaffafah min tsaqilah, seperti wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ada an sebelumnya, ada ucapan yang mengandungi makna qaul, da'wa, doa kan termasuk mengandungi makna qaul kan, ucapan. Tapi bukan jumlah sebelumnya, akhir da'wah mudhamatu filaih. Maka annya di situ adalah an mufassirah, apa? An mukhaffafah min tsaqilah. Isimnya dhamir sya'n, yakni annahu maknanya. Alhamdulillah khabarnya. Kemudian juga keluar dari an al-masdariyah, an zaidah, an tambahan. Kapan itu dikatakan an sebagai an tambahan? Yaitu an yang datang setelah lamma bermakna hin. Lamma al-hiniyah. Lamma yang maknanya hin, ketika. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhi. Surat Yusuf. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhi. Ketika, maknanya falamma di sini hina. Ketika datang al-bashir, pemberi kabar berita. Alqahu ala wajih, maka dia pun pembawa kabar berita ini melemparkan ke wajah bapaknya Nabi Ya'qub pakaiannya Yusuf. Fartadda basira, maka dia pun kembali melihat. Adaan di sini datang setelah lamma hiniyah. Lamma dengan mana hin? Ya, ketika. Maka annya dibawa kepada an zaidah, ataupun dalam ayat Al-Qur'an dikatakan taukid ataupun silah. Nah itu, jadi yang dimaukan dengan qism yang pertama, yang menasobkan ya, dengan bantuan al-mudmarah, yang dimaksud dengan an di sini adalah an masdariyah, an nasibah, bukan an apa al-mufassirah, bukan pula an az-zaidah, bukan pula an al-muhaffafah min tsaqilah. Keluar darinya tiga an yang lain ya, dibedakan ya. Kalau ada an, ada al-mufassirah. Kalau al-mufassirah datang setelah jumlah yang mengandungi makna ucapan, makna qaul. Bukan huruf-huruf qaulnya, qaf, alif dan lam ataupun ya, qala, bukan huruf-hurufnya qaul. Kemudian kalau ada an yang sebelumnya ada makna qaul tapi bukan jumlah, ya, tapi mufrad, maka dia annya mukhaffafah min tsaqilah. Kalau an zaidah tadi yang datang setelah lamma hiniyah, nanti insyaallah mungkin ada ya dibahas pada tempat setelahnya. Kemudian juga ya, masih di sana ada yang lain ya. Dari tempat an zaidah, seperti yang masuk kepada ataupun an yang masuk pada kaf tashbih. Ya. Seperti kan dhabyatin ta'tu ila wariqis salam. Ya. Kan ka'an dhabyatin. Itu annya zaidah. An yang menengah-nengahi antara kaf dhamir apa huruf jar kaf dengan isimnya. Ka'an dhabyatin. Di tengah-tengah hikaf dengan isi majrurnya oleh an. Makanya adalah an apa? Zaidah. Ya. Ataupun yang menengah-nengahi antara sumpah. Uqsimu billahi an lau ya'tini. An-nya di situ tambahan saja. Uqsimu billahi an lau ya'tini. Uqsimu billahi an lau ya'tini. Zaidun la'ukrimannah. Ya. Saya ulangi, fannawasim qisman. Manasob ada dua macam. Yang pertama, yang manasobkan dengan sendirinya. Yang kedua, yang manasobkan dengan an-mubmarah setelahnya. Fal-awwalu yang pertama, arba'atun. Ada empat. Yang manasobkan dengan sendirinya, ada empat. Ahaduha an. Yang pertama, an. Ya. In lam tasbiq. Atau in lam tusbaq. Bi'ilmin wala dhannin. Apabila an tidak didahului oleh ilm, tidak pula didahului oleh dhon. Yang dimaksud bukan hanya lafaz ilm ataupun lafaz dhon, tapi yang mengandungi makna ilm dan dhon. Ya. Bukan terbatas pada apa? Lafaz ilm ataupun apa? Lafaz dhon, tapi yang semakna dengan al-ilm dan al-dhon. Kenapa tidak boleh? Ya. An di sini didahului oleh ilm dan dhon. Karena an yang menasobkan itu adalah alamul istiqbal. Tanda istiqbal. Tanda bahwasanya fi'il mudhor yang setelahnya lil mustaqbal, untuk masa yang akan datang. Dan perkara yang berkait dengan masa yang akan datang, yaitu tidak diketahui, tidak bisa dipastikan. Ya, kecuali khabar-khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, seperti yang mengatakan, sa'akhruju ghadan ila suqi. Ya, belum tentu. Ya. Sedangkan al-ilm kan menunjukkan kepastian. Sehingga bertentangan gitu. Enggak bisa. Tidak pula datang setelah dhon, yang dhonnya di sini dhon yang muakkad, dugaan yang kuat, yang lebih besar kemungkinan tepatnya benarnya. Ya, sebelum kita baca ada beberapa tambahan lagi, yaitu bahwasanya an al-masdariyah itu jatuh pada dua tempat. An al-masdariyah jatuh pada dua tempat. Yang pertama, setelah lafaz yang menunjukkan, setelah lafaz yang menunjukkan makna selain keyakinan. Ya, datangnya an setelah lafaz yang menunjukkan makna selain keyakinan. Dan dia i'rabnya bisa rafa' sebagai fa'il contohnya. I'rabnya bisa datang sebagai fa'il contohnya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang? Ya. Bagi kaum mukminin. Ya. Saatnya untuk khusyuk, ya. Condong hati-hati mereka kepada berzikir kepada Allah. Di sini i'rabnya an takhsha sebagai apa? Fa'il. Ya. Dan terjadinya an bukan setelah lafaz yang mengandungi makna yakin. Tidak. Alam yakni datang. Bukan af'alul yakin ataupun fi'il yang mengandungi makna keyakinan. Ya, dan di sini an di'rab sebagai fa'il. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum. Atau kadang dia i'rabnya pada mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Contohnya yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menghendaki keringanan atas kalian. Di sini juga an datang pada lafaz yuridu, dan yuridu tidak mengandungi makna keyakinan. Maka annya di sini menasabkan. Dan mahalnya an yukhaffifa ankum masdar muawwal dari an yang setelahnya adalah nasab sebagai maf'ul dari yuridu. Tempatnya kedua dari an. Kalau tadi setelah apa? Lafaz yang tidak menunjukkan kepada al-yakin. Yang kedua, antaqa filib tidak. Dia datang di permulaan jumlah sebagai mubtada. Contohnya, kuantasumu khairul lakum. Tidak ada di sini sesuatu pun yang mendahului an. Karena an di sini i'rabnya mubtada. Jira satu-satu, setelah itu masdar muawwal min an wa ba'daha fi mahali rafin mubtada khairun khabar. Nah, kita baca. Fal awwalu arba'atun. Macam yang pertama dari penasob ada empat. Yang pertamaan dengan syarat lam tusbaq bi ilmin, tidak didahului oleh ilm ataupun yang semakna dengan ilm yang menunjukkan keyakinan, kepastian. Wala dhannin, tidak pula didahului oleh dhann, yaitu dugaan kuat, dan yang semakna dengannya hasiba, ya, seperti hasiba dan yang lainnya. Contoh, yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. An yukhaffifa. Di sini, an menasabkan yukhaffifa. Ya Rabbnya, yuridu fi'lun mudhari' marfu' wa'alamatu rafi'i dhammu akhirih. Allah fa'il an harfu masdarin wa nasbin. Yukhaffif fi'lun mudhari' mansub bi'an wa'alamatu nasbi fatu akhirih. Wal masdar mu'awwal min an wa ma ba'daha maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Takdirnya apa? Khaffafa yukhaffif, maksudnya apa? Takhfif. Ya, yuridullahu takhfif ankum. Wa antasumu khairul lakum. Ya, an harfu masdarin wa nasbin. Li antasumu fil mudhari mansub bi an wa alamatu nasbi habun nun li'annahu minal af'al khamsah wa alamatu rafi dhammu akhirih. Lakum jar majrur muta'alliqnya dengan khair. Ini jelas insyaallah. Kemudian fa in sabaqat bi ilm, yastanatilah. Masih pembahasan tentang an, ya, yang pertama ini baru. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya penasob ada dua macam. Yang pertama menasobkan dengan sendirinya, yang kedua yang menasobkan dengan bantuan an yang disembunyikan. Yang pertama yang dia menasobkan dengan sendirinya ada empat, baru kita ambil yang pertama yaitu an, dengan syarat agar an tidak didahului dengan ilm. Ya, lafaz ilm ataupun yang semakna dengan ilm dari apa yang menunjukkan kepada kepastian ataupun keyakinan. Tidak pula menunjukkan ataupun tidak pula dituji dahului oleh sesuatu yang menunjukkan kepada dugaan yang kuat. Sayi dhanna ataupun hasiba. Ya. Dan di i'rab masdar muawwal dari an dengan istilahnya sesuai dengan apa? Mahal di dalam i'rabnya. Kalau di awal jumlah sebagai mubtada, kalau jatuh setelah fi'il yang mabnil ma'lum sebagai fa'il, atau datang setelah fi'il fa'il maka sebagai maf'ul dan seterusnya. Atau kemasukan huruf jar berarti dia sebagai isim yang majrur. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.